Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati ketua beserta seluruh pengurus yayasan. Yang kedua adalah Bapak Rektor beserta seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Sumatera Utara. Selanjutnya encik-encik, puan-puan, tuan-tuan jemputan majlis. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi begitu saya masuk, berdiri dengan rombongan, maka teriakan anak-anak gadis wisu ini luar biasa. Saya sangka menyambut saya, rupanya menyambut Bang Ijek. Safari dakwah sahabat hijrahku, Ustaz Abdul Somad LCMA, lagi cemas menghadapi anak gadis. Wisu dari dan untuk semua golongan. Wisu dari dan untuk semua golongan. Ingat itu. Wisu dari untuk semua golongan. Tanah ini tanah Sultan Melayu. Melayu sama dengan Islam. Kalau ada orang Melayu tak Islam, hilang menya, tinggal layunya saja. Betul. Orang hutan menyembah pokok kayu, kalau dia masuk Islam maka dia berubah menjadi Melayu. Saya sudah keluar masuk hutan, banyak macam hutan sudah saya masuki. Asal mereka masuk Islam, mereka disebut dengan Melayu. Kalau ada di sini mengatakan aku tidak Melayu, aku Minangkabau. Minangkabau adalah Islam. Minangkabau tanpa Islam, hilang Minangnya, tinggal Kabaunya saja. Tapi bukan berarti kalau sudah tanah orang Islam, lalu yang tak Islam tak boleh masuk. Hindu mau kuliah di sini, boleh Pak Rektor? Boleh. Boleh. Yang tak bersunat mau kuliah sini, boleh? Boleh. Boleh. Ada Pak Rektor bawa parang panjang, tak bersunat kupotong, ada? Tak ada. Ini tanah memang tanah orang Melayu. Makanya di pihak yayasan ditetapkan itu, dihormati, dimuliakan. Ada namanya hak. Duduk. Kalian duduk. Nanti saya bersuara keras, mereka bersuara keras, ini direkam. Itulah yang membuat orang bilang pengajian itu radikal. Keras, gara-gara suara itu keras. Padahal tak ada. Ada yang keras di sini? Tak ada. Ini suara aja. Kalau lembut tak mungkin. Ibu-ibu. Itu Ustaz bencong tuh. Yang dimuliakan Allah Subhanahu. Sampai mana tadi? Itulah, maka saya kok ceramah jangan diganggu. Hilang bahan saya. Melayu adalah Islam. Dari atas sana, Aceh, Raja Aceh Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda pergi ke Malaka. Lalu kemudian sebelum sampai ke Malaka, berhentilah dia di sebuah tanjung. Lalu menikah dengan seorang perempuan, Siti Selendang Ungu. Hasil pernikahan itu lahirlah seorang anak laki-laki bernama Abdul Jalil. Itulah dia Sultan Abdul Jalil, Sultan Raja, Sultan Asahan pertama, Melayu Asahan. Sultan Delhi, tak tahu saya ceritanya. Makanya banyak-banyak kalian baca. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT. Dari atas, Sultan Iskandar Muda Aceh. Dari atas, tidak Islam. Tapi suatu malam, tiba-tiba dia bermimpi. Ada seorang berjubah, bersorban, meludahi mulutnya. Tiba-tiba dia terbangun, mulutnya harum semerbak. Dan saat itu juga dia bisa membaca Al-Quran. Namanya Merah Silu. Merah Silu terbangun, bau mulutnya harum semerbak. Rupanya yang meludah mulutnya itu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berubah namanya menjadi Al-Malikul Saleh. Itulah Raja Aceh pertama, Malikul Saleh. Saya sudah sampai ke makamnya. Dulu cuma ceramah aja, Malikul Saleh, Malikul Saleh. Udah pernah ke sana? Belum lagi. Dibawa mereka saya kemarin ziarah ke makam Malikul Saleh. Inilah orang Sumatera, orang Nusantara yang memeluk Islam. Al-Malik, the King, Saleh. Baik. Al-Malikul Saleh, seorang raja yang baik. Sampai hari ini, setiap umat Islam di Sumatera yang berzikir, mengalir pahalanya ke makam Raja Al-Malikul Saleh. Amin. Amin. Makanya kalau mau jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang baik. Di antara ciri pemimpin yang baik, sambutan tak panjang-panjang. Kadang kita kalau udah acara pengajian itu sampai pusing kepala kita. Sambutan dari rektor, wakil rektor 1, wakil rektor 3, sambutan dekan, ketua jurusan, sampai pemasang umbul-umbul pun ngasih sambutan. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari pemasang umbul-umbul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari Aceh turun ke bawah, kerajaan Melayu Langkat, Islam. Dari Langkat turun ke bawah, kerajaan Melayu Delhi, Islam. Dari Delhi turun ke bawah, kerajaan Melayu Asahan, Islam. Dari Asahan turun ke bawah. Oh, atas ada lagi. Kalian kalau salah luruskan, jangan diam-diam aja. Kerajaan Melayu Delhi turun ke bawah, kerajaan Serdang sekarang menjadi Serge, Serdang Bedage. Turun ke bawah, tidak langsung Asahan, ada otonomi khusus wilayah Batubara. Batubara tidak ikut kerajaan karena dia otonomi khusus dipimpin oleh Datuk Lima Laras yang sekarang menjadi Kabupaten Batubara. Turun ke bawah, Melayu Asahan, Masahan terus berbatasan dengan itulah negeri kami, Kerajaan Siak Sri Indrapura, Melayu Riau. Jadi kita punya hubungan emosional yang luar biasa. Sama-sama Melayu, sama-sama beraja, sama-sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Raja-raja Melayu setiap dia berkuasa pasti ada masjid yang dia bangun. Langkat, apa masjidnya? Yang tak tahu berhenti ajalah jadi orang Islam. Masjid Azizi lah. Kan nama rajanya Abdul Aziz, maka dibuat masjid itu Azizi. Kalau nama rajanya Abdul Somad, tentu Somadi. Raja Melayu Delhi, apa nama masjidnya? Al-Masun. Al-Masun diambil dari kata sana, yasunu, sana artinya melindungi. Al-Masun dilindungi. Kota Medan ini dilindungi Allah Ta'ala. Meletus gunung, meletus gunung di sana tak sampai asapnya kemari. Kenapa? Al-Masun dilindungi. Siapa yang melindunginya? Allah melindunginya. Tapak masjid itu luas tanah sultan. Kenapa tapak itu yang dijadikan masjid? Sultan Delhi meminta fatwa dekat dengan ulama. Nama ulama itu siapa? Syekh Abdurrahman. Datang dia kepada Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman, tolong tunjukkan mana tapak yang cocok untuk masjid ini. Syekh Abdurrahman menunjuk, tunggu, aku bermuhasabah, aku beristikharah kepada Allah. Datang Syekh Abdurrahman, tapak masjid itu cocoknya di sini. Syekh Abdurrahman itu punya anak nama perempuan, anak perempuannya bernama Siti Aminah. Nah, anak perempuannya itu punya anak lagi perempuan, namanya Hajah Rohana. Hajah Rohana itu punya anak lagi. Inilah dia Abdul Somad. Jangan kalian sangka saya datang sebagai tamu di sini. Ponyang saya dulu menunjukkan tapak tanah. Tapi karena saya dari pihak perempuan, maka saya tak diakui sebagai cucu-cucu Tuan Syekh. Jadi kalau ada orang bertanya, kenapa Ustaz tu gayanya tak pakai sorban, kenapa tak pakai jubah? Karena saya tidak dari pihak laki-laki. Ayah saya petani, orang biasa. Tapi rupanya kalau Allah mau menunjuk, tidak ditengok ayahnya. Walaupun ayah kau tukang gali parit, kalau Allah mau mengangkat derajat engkau, siapa yang mau dinaikkannya ke atas pentas ini bisa. Itu kerja Allah Ta'ala. Tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha'. Nah, kalian ingat itu nasabnya. Syekh Abdurrahman punya anak perempuan namanya Siti Aminah. Siti Aminah punya anak perempuan namanya Hajah Rohana. Hajah Rohana punya anak laki-laki namanya Abdul Somad LCMA. Abdul Somad ini punya anak laki-laki namanya Mizian Haziq Abdillah. Mizian Haziq itu belum punya anak karena belum menikah. Belum menikah lagi. Nanti ku carikan menantu dari UISU insyaAllah. Tapi umurnya baru 5 tahun. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah cerita Islam Melayu tak bisa dipiksa, tak bisa dipaksakan, tak bisa dipisahkan. Kami bukan orang Melayu, Pak Ustaz. Kami orang Mandailing. Mandailing adalah Islam. Mandailing adalah Islam. Apa maknanya? Mandailing adalah Islam. Di Makkah Al-Mukarramah saya baru pulang umrah, jumpa dengan Syekh Abdurrahim Al-Banjari. Al-Banjari orang Banjar. Syekh Abdurrahim Al-Banjari, ya. Syekh Abdurrahim Al-Banjari, ya. Selama Syekh Abdurrahim mengajar, belajar di Makkah, majlis siapa yang paling ramai? Saya tanya Syekh Abdurrahim langsung dari mulut ke mulut. Syekh Abdurrahim, selama di Makkah, majlis siapa yang paling ramai? Apa kata Syekh Abdurrahim? Majlis yang paling ramai di Makkah mengajar di Masjidil Haram, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Al-Misri orang Mesir, Al-Makki orang Makkah, Al-Mandili Mandailing Natal. Lama saya tertegun. Rupanya kata Syekh Abdurrahim Al-Banjari yang lama di Makkah, sampai sekarang tinggal di Makkah, datang saya ke rumahnya bersilaturahim, kitabnya banyak. Yang paling besar majlis Syekh Abdul Qadir Al-Mandili Mandailing Natal. Halak hita sasudena. Oh, lo masudin. Jadi kalau sudah cerita Nusantara, maka bercerita tentang Islam. Kita disatukan semua. Mau orang Aceh, mau orang Makassar, mau orang Banjar, mau orang Melayu, mau orang Batak. La ilaha illallah. Memangnya kalau kau mati bawa suku? Ada malaikat mungkar nangkir. Kau orang apa? Orang Melayu masuk surga, orang Batak tak masuk surga. Terserah apapun. Kebetulan rohnya masuk ke dalam perut orang Tapanuli Utara. Batak dia masuk ke dalam perut orang Tapanuli Utara. Siapa namanya? Nababan. Dibaca dari kiri Nababan, dibaca dari kanan Nababan. Mantap. Tapi kemudian dia belajar Islam, belajar dan akhirnya dia bersyahadat. Dan sekarang jadi ustaz terkenal, ceramahnya sampai ke Washington, sampai ke Las Vegas, sampai ke Amerika, menjadi ustaz terkenal. Namanya ustaz? Ustaz Nababan lah. Sampai ada sekarang. Luar biasa. Maka kita dimuliakan dengan asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammadan. Universitas Islam Sumatera Utara, dari tanah orang Melayu, dari orang Melayu, dari orang Mandailing, untuk semua golongan. Maka jangan pernah lupakan itu. Halakam ru'un lam ya'rif qadrahu. Celaka. Siapa yang celaka? Orang yang tak tahu siapa jati dirinya. Betul? Ingat-ingat, kalau kalian melangkah ke tanah ini, ingat-ingat Sultan Delhi. Tak pun kalian sebutkan, insyaAllah mengalir pahalanya ke makam sultan-sultan di dekat Masjid Raya Al-Masun sana. Untuk para ulama-ulama, untuk para sultan-sultan, untuk para pendiri-pendiri yang sudah berjuang hingga tegaknya universitas ini, untuk mereka semua, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raja-raja Melayu itu cerdas. Apa cerdasnya? Sebelum dia mati dibangunnya masjid, sebelum dia mati diwakafkannya tanah, maka dari tanah itu orang salat satu hari 5 kali mengalir pahalanya. Betul? Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang punya tanah luas, kalau mau cerdas macam UISU, berapa sudah alumni UISU? UISU berdiri tanggal 7 Januari 1951. Ustaz tahu dari mana? Baru ku buka Google tadi. Bayangkan itu, salah satu alumninya tamat dari FISIPOL, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, tahun 1998. Mana orangnya? Bang Ijek. Ustaz tahu dari mana? Kutanya tadi. Bang, abang tamat dari mana? Dari sinilah. Tahun berapa? 98. Fakultas apa, Bang? FISIPOL. Jabatan abang sekarang? Ketua alumni. Seluruh alumni WISU, aku ketuanya. Oh, saya sangka datang kampanye. Rupanya datang silaturahim. Salahkah ketua alumni datang ke alma maternya? Salahkah seorang alumni datang ke tempat kampus di mana dia belajar dulu? Lalu siapa yang ngantengkan kampanye? Ada. Saya tak marah. Memang stylenya aja gitu. Pedas sekali ikan dikasih Pak Rektor itu tadi. Jadi bawaannya meletup-letup. Umur 60 tahun. Habis itu mampus. Habis itu mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang mengalir ke makammu? Apakah partai mengalir ke makammu? Tidak. Apakah rumah makan kau yang besar mengalir ke makammu? Tidak. Apakah kebun karetmu yang sejauh mata memandang mengalir ke makammu? Tidak. Yang mengalir mana? Amal jariah. Tapi syarat amal jariah mengalir, kau mesti bersyahadat. Ashadu an la ilaha. Ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Tenang bang, jangan sampai khawatir. Pasang aja atap tuh. Ibu nyamplak diintip dari bawah. Hidup ini tidak lama. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudahlah kering, lampu pun akan padam sendiri. Sangka orang tak tahu saya menyanyi. Hah? Tapi lagunya yang bernafaskan Islam religi. Jangan lagu anak-anak muda sekarang. Kan kuhapus bibirmu dengan bibirku oleh bibirnya. Lagu apa? Lagu setan. Hidup ini bagaikan lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyaknya sudah kering, lampu pun akan padam. Padam. Apa arti padam di situ? Mati. Kalau sudah kau mati, yang mengalir apa? Waladun salihun. Anak yang somat. Makanya anak-anak yang soleh belajar di UISU, inilah yang akan mengalir pahalanya. Bangga kita. Anak kau kuliah di mana? WISU. Universitas Islam Sumatera Utara. Dari sinilah anak-anak, walaupun dia fakultas FISIPOL, walaupun dia fakultas sains teknologi, walaupun dia fakultas perikanan, kalaupun tak ada, diam aja, jangan. Iya aja bilang. Iya bilang ya. Fakultas kedokteran, walaupun dia dokter. Dokter ada kan? Keluarlah anak fakultas kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara, masuk ke rumah sakit, masuk dia ke dalam, banyak di ruangan itu orang yang sudah mau mati sakaratul maut. Begitu dia masuk, langsung dibacanya selawat, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Man salla alaiya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi wa asra, Allah turunkan 10 rahmat kebaikan. Wa huttan anhu asyara sayyiat, dihapusi 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 darajat kemuliaan. Maka ibu-ibu yang ada di ruangan itu, belum disuntiknya udah sehat dulu. Ibu sakit, udah tahu kau sakit, kau tanya juga lagi kan. Mak, ibu ini jutek juga lupa. Tenang ya, Bu. Dia pun dibacakannya Al-Qur'an sambil menyuntikkan. Ibu tenang aja ya, mudah-mudahan sehat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. La tuqra'u fi amrin asirin. Kalau dibacakan pada orang yang susah, susah sehat, susah lahir, susah nikah, suka jodoh, illa yassarahullah, maka Allah mudahkan dia. Yasin bukan untuk orang mati. Kalian yang belum juga ketemu jodoh, baca Yasin banyak-banyak. Insyaallah. Insyaallah nanti malam baca Yasin. Habis baca Yasin, ya Allah, aku bermohon kepada Engkau barokat surat Yasin ini, mudahkanlah jodohku datang ya Allah. Amin. Kalau tahu namanya sebutkan nama dia. Ya Allah, nama dia, tapi yang kuat-kuat tahu orang sebelah. Sebut nama dia. Ya Allah, tolongkanlah kirimkan angin cinta ke dalam hatinya ya Allah. Tapi kalau rasa-rasanya dia tak mau menerima, kirimkan angin puting beliung sekalian. Rata dia dengan rumah-rumahnya sekali terbang. Tak boleh mendoakan yang tak baik. Doakan yang baik-baik saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya pertama kali datang ke WISU ini, tapi tak ada canggung, tak ada grogi, rasanya macam udah lama balik ke kampung aja. Masya Allah, kata jemaah, perasaan ustaz aja. Bapak Ibu, ibu-ibu sehat? Saya tergantung ibu-ibu aja. Selalu ibu sehat, sehatlah saya. Bapak-bapak sehat? Bapak-bapak tergantung ibu. Asal ibu itu sehat, sehatlah dia. Apalagi kalau ibu itu mati, makin sehat dia. Tidak. Semuanya baik insya Allah. Yang datang ke majlis ini hari Jumat penuh barakah, semuanya dapat rahmat. Rahmat apa? Mana saya dapat rahmat? Rahmat nasi bungkus. Tadi Pak Protokol mengatakan, semua yang datang silakan makan siang. Saya selalu juga mengumumkan gitu kepada jamaah. Jamaah sekalian, habis pengajian ini kita akan bersama di rumah masing-masing. Saya sangka tadi mau gitu juga. Rupanya di WISU tiada dusta di antara kita. Memang betul-betul ada nasi bungkus ternyata. Tapi apakah kalian datang karena nasi bungkus? Tidak. Orang WISU kaya-kaya, berduit-berduit. Kalau cuma nasi bungkus, kecil lah kata dia. Apa nasi bungkus kata dia? Aku tak mau makan nasi bungkus. Jadi kau tak mau terima ini? Tidak kata dia. Jadi gimana? Bungkus, bawa aku pulang aja, bawa pulang. WISU dari dan untuk semua golongan. Siapapun yang datang ku WISU disambut dengan ahlan wa sahlan. Ahlan, kau datang kami anggap sebagai keluarga. Sahlan, semoga semua urusanmu mudah. Urusan kalian sama selama kuliah di WISU ini mudah kan? Mudah, bilang aja iya. Mudah kan? Apalah payahnya ngangguk iya aja. Nanti habis acara baru kalian lapor ke rektor. Apakah kalau kita berbeda agama, lalu kita bawa perang panjang, halal kepalanya, pancung telinganya, larikan anak gadisnya? Ajaran apa itu? Bukan ajaran Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tak ada yang menyambut Allah. Yakin orang ni awak pernah jadi qori. Tak tahu dia juara musabaqah tilawatil Quran antar SD sekabupaten. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Somad, ya, ini kawan saya satu kampus tidak Islam non muslim. Terus sekarang dia sudah tamat kuliah, sudah kerja, dia nikah Pak Ustaz. Diundangnya saya. Boleh saya datang ke pesta pernikahannya? Silakan datang. Boleh Pak Ustaz? Bolehlah. Terus apa saya ucapkan? Selamat menempuh hidup baru, semoga sampai ke Pulau Harapan. Kau selamat dari pukulan ombak dihempas gelombang karang yang tajam, bro. Gitu. Jangan kau dekat ke pelaminannya. Barakallahu lakuma wa barakalaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Itu untuk orang Islam. Ustaz, boleh saya makan di situ Pak Ustaz? Silakan. Silakan kau makan di situ. Tentu karena kita sudah lama bertetangga di Sumatera Utara yang multi etnis, orang Sumatera Utara adalah orang yang paling siap menerima non muslim. Betul? Makanya ada kampung keling. Kampung keling itu tidak ada di tempat lain. Datang dulu orang membawa saudara-saudara kita, tidak seagama dengan kita, dari India datang kemari, tetap diterima dengan ahlan wasahlan. Di sini ada kampung Cina, pecinan, betul? Tanahnya tanah orang Melayu, didirikan masjid dari duit orang Cina. Maka berdirilah masjid, namanya masjid. Hah? Itu namanya Gang Bengkok, tapi ada nama orangnya. Dia adalah pengusaha kaya di zaman Kesultanan Delhi. Itulah nama masjidnya, Chong Api. Kenapa kalian bisa tak tahu? Di mana aja kalian selama ini? Yang buat saya marah itu saya lupa, kenapa tak diingatkan? Islam mengajarkan kita hidup bersama, walaupun berbeda agama, berbeda warna kulit, tapi tetap kita adalah saudara. Andai kau bukan saudaraku satu agama, andai kau bukan saudaraku satu akidah, engkau tetaplah saudaraku satu kebangsaan, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Betul? Siapa juga lagi yang bilang Ustaz Soman anti kebinekaan, anti NKRI, anti kebersamaan? Please deh. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, adik-adik anak-anakku sekalian yang luar biasa. Biasanya kalau saya ceramah itu jamaahnya dibagi dua, sebelah laki-laki, sebelah perempuan. Ini kenapa perempuan semua? Oh, ada laki-laki rupanya. Laki-laki dibuat di samping sini. Di antara laki-laki dan perempuan ada police line. Itu police line. Police, polisi, line, garis. Kalau siapa yang lewat, prit. Tak boleh. Ini menunjukkan Universitas Islam tak bercampur aduk antara laki-laki dan perempuan. Sini perempuan semua. Ada laki-laki? Mereka dimaafkan karena peliput berita. Kalau tak ada mereka, siapa yang merekam ini? Sedangkan di sini laki-laki semua. Ada juga perempuan. Tak banyak, kita maafkanlah itu. Wisudari dan untuk semua golongan. Setelah kita sadar bahwa ini dari semua untuk golongan, apa tujuannya? Melahirkan pemimpin muda generasi masa depan. Kenapa pemimpin mesti muda? Karena kalau sudah tua, diintai-intai malaikat maut. Tapi kalau anak muda kan semangat dia, ya kan? Semangat, kata dia, semangat. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Nah, mudah, coba orang tua dia aja. Makanya kalian kalau mau cari imam masjid, cari imam-imam yang anak muda, buat fit and proper test. Semangat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ini enggak imam tua. Alhamdulillah. Banyak pula batuk dari ayat lagi. Awak pun risau di belakang. Lamalah rukuk ni. Itulah gunanya pemimpin. Tapi orang tua tak boleh dilupakan, karena mereka banyak makan asam garam. Gara-gara banyak makan asam garam, itulah mereka darah tinggi. Kalau ada orang tua yang tak bisa diikuti, itu namanya orang tua kurang asam lah. Ibu kenapa ketawa? Ini serius ini, Bu. Nanti diajak orang di internet, Ustaz Somad, Ustaz pelawak. Padahal saya tak ada melucu-lucu, saya serius saja. Kalian aja yang ketawa. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wisu melahirkan pemimpin muda generasi masa depan. Apa syarat pemimpin? Yang pertama, syarat pemimpin mesti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Jadi bagaimana kalau pemimpinnya di Papua? Oh, dia mayoritas Kristen. Bagaimana kalau pemimpinnya di Bali? Oh, dia mayoritas Hindu. Maka tergantung pemilih. Dalam dunia demokrasi, one man, one vote, one man, one choice. Satu orang satu suara, satu orang satu pemilih. Maka syarat yang pertama pemimpin masa depan, asyhadu alla ilaha illallah. Begitu syaratnya. Karena kalau sudah musim-musim mencari pemimpin sekarang, banyaklah pemimpin-pemimpin yang pura-pura Islam. Pakai peci, pakai sorban, pakai kain sarung. Wah, untuk membohongi umat Islam. Kalau ada polisi, tidak polisi tapi pakai baju polisi, apa namanya? Kalau ada tentara, pakai baju tentara, ternyata bukan tentara. Tentara apa namanya? Kalau ada orang, tidak ustaz, tapi pakai baju ustaz, apa namanya? Pakai peci, pakai sorban, pakai masuk ke masjid. Rupanya tak bersunat. Mana bisa? Tapi umat ini miskin, susah, melarat, disebar pakai duit. Apa namanya? Black campaign, fitnah-fitnah. Ada lagi yang paling jahat, apa namanya? Money politics. Money, duit. Politik, uang. Politik, uang. Uang, politik. Oleh sebab itu, insya Allah, alumni-alumni UISU tidak akan mempan dengan money politik. Kenapa? Karena mereka kaya, uang mereka banyak. Kalau ada orang yang memaksa, ku kasih kau 100 ribu, ku pilih aku. Ada? Nah, udah mulai goyang. Ya? Datang orang ke UISU ini, disebarnya duit. 500 ribu, 500 ribu, 500 ribu. Ada anak UISU yang mau ngambil? 100 ribu haram. 200? 300? 1 juta? Langsung mereka nelpon saya ke Pekanbaru Riau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini betul Ustaz Somad? Tak salah lagi. Kami kurang yakin, kami mau video call. Oke, okay, I'm coming. Ustaz, ini ada yang orang ngasih saya 500 ribu Pak Ustaz, haram. Ada juga yang ngasih 5 juta Pak Ustaz, haram. Sekali haram, tetap haram. Kalau kita bagi 2 Pak Ustaz? Ini ulama tak sepakat dalam masalah. Ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, ada mazhab Syafi'i. Sekali haram kau berani mengatakan ha? Ha? Haram. Bilang aja haram. Ha? Haram. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi luar biasa panasnya. Begitu saya baca doa Nabi Ibrahim pas dibakar. Ya narukuni bardan wasalawan ala Ibrahim. Langsung terasa sejuk. Rupanya kipas itu hidup. Insya Allah. Luar biasa. Allahu Akbar. Otolah. Suruh takbir. Kalau bertakbir begini, Allahu Akbar. Kenapa begini? Karena setiap bersasahud, sasahud, syahadat, asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna. Pernah tak nengok orang tasahud? Asyhadu alla ilaha illallah. Ada? Mana ada? Dulu orang Arab kafir musyrik jahiliyah kalau menunjuk berhala pakai telunjuk. Ya Lata, ya Uzza, ya Manat, ya Hubal, ya Jibti, ya Tagut, ya Naham. Tapi setelah masuk Islam tak boleh menunjuk berhala, maka hanya satu, asyhadu alla ilaha illallah. Itu hadisnya sahih. Jadi setiap saya menunjuk ini, itu artinya saya sedang bertauhid. Nanti kalau saya mau mati pun angkat juga, la ilaha illallah. Tapi kalau bapak-bapak begini, mantap. Bang, apa artinya itu bang? Kau lah yang pertama dan terakhir. Tapi pas keluar kota, ada jamaah perempuan yang nanya, Ustaz, ini artinya apa? Baru satu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang kalau bicara, itu datangnya dari hati, keluar ke mulut. Apa yang di hati itu yang di mulut. Lain di mulut, lain di hati. Lain di bibir, lain di hati. Orang itu munafik. Lain di bibir, lain di hati. Guri murtad peso 5. Oleh sebab itu maka ini mesti kita jaga selamanya. Sampai apa? Kalian yang gadis-gadis yang cantik-cantik memilih suami fit and proper test. Syarat yang pertama, laki-laki suami muslim. Datanglah orang mau meminang kalian dengan segenggam permata dan setumpuk emas 24 karat. Jangan kalian tengok, tapi yang kalian adalah akhlak dan imannya. Ingat cakap saya ini ya. Ingat nih sampai mati kalian ingat. Kalau sudah tak dapat-dapat juga, hubungi saya, nanti saya carikan. Buatkan fit and proper test. Fit and proper test pemilihan calon menantu. Pelindung ketua yayasan. Ketua rektor. Tim penilai dari luar provinsi Abdul Somad LCMA. Saya yang ngetes suami kalian itu nanti. Tes, saya panggil deh, saya tanya. Siapa namamu? Nama saya Torik, Pak. Baca wassama iwat Torik. Wassama iwat Torik. Mantap. Nomor dua. Siapa nama kau? Anas, Pak. Baca kulantul binas. Qul a'udzu bi rabbin nas. Mantap juga. Nomor tiga. Siapa nama kau? Imran, Pak. Baca Ali Imran. Panjang tuh, Pak. Aku memang namaku Imran, Pak. Tapi di kampung, di gang tempat kami dipanggil sehari-hari Kulhu. Baca Kulhullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Samad. Lulus. Itu disebutnya nama saya langsung. Lulus langsung. Datang Pak Rektor, gimana Ustaz Somad? Yang nomor tiga itu, Pak. Kenapa? Itu yang ku tengok, mantap bacaan kul Allahnya. Qul wallahu ahadunillahu samad. Hanya minta kepada dia saja. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Lama jadi Ustaz banyak yang curhat. Ustaz, dulu aku menikah sama dia karena aku tengok mobilnya besar. Lalu aku nikah sama dia karena aku tengok rumahnya besar. Tapi sekarang setelah lama menikah, rupanya perutnya besar. Akhirnya sekarang tak ada kebahagiaan, Pak Ustaz. Kenapa, Bu? Dia tak sembahyang, Pak Ustaz. Anak sudah tiga, laki tak sembahyang, rasa tidur sama babi hutan. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Sepohon kayu daunnya rimbun. Tak pula hafal. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, adik-adikku, saudaraku, yang pertama kau pilih adalah iman dan Islam. Yang kedua, akidahnya mantap. Ini ada anak gadis dilepas berurai air mata, putus kontrak gara-gara tak jadi nikah. Kenapa tak jadi nikah? Adinda, nampaknya aku tak bisa melanjutkan pertunangan ini. Kenapa, Bang? Karena bintang kita beda. Apa bedanya? Aku Taurus, kau Pisces. Di mana letaknya kita enggak cocok? Taurus itu kan kambing. Kau ikan. Kambing paling takut sama air. Nanti kalau kita nikah demamlah kambing tuh. Oh, akhirnya menangislah anak gadis ini 3 hari 3 malam. Saking kan sudah stresnya menghadapi hidup, masuk dia ke kamar mandi mau mencari minum racun tikus, tak ada. Diminumlah mama lemon. Tak mati. 3 hari bernafas, berbuih aja gue. La ilaha illallah. Syarat yang pertama, syahadat. Syarat yang kedua, akidahnya jangan sampai rusak. Syarat yang ketiga, ibadah. Ibadahnya mantap. Masya Allah. Jamaah solat Jumat tadi, Masjid Wisu ramai melimpah ruah. Ustaz tahu dari mana? Ada orang cerita ke saya. Ustaz kok enggak sholat Jumat? Ini bisa jadi fitnah. Saya musafir. Musafir jamak qasar, jamak takdim zuhur dengan asar. Itu untuk menghindar juga, untuk menghindari foto-foto. Karena kalau sampai saya sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Pertama, syahadat. Yang kedua, akidah. Yang ketiga, ibadah. Anak wisu tak pernah tinggal sholat berjamaah. Betul? Yang laki-laki sholat ke masjid. Kalian yang anak-anak wisu yang laki-laki ini sholat ke masjid. Laki-laki yang soleh. Kalau sampai kalian sholat di rumah kos-kosan, dikontrakan, itu namanya laki-laki solehah. Apa gunanya? Betapa beruntungnya kalian yang gadis-gadis yang cantik-cantik waktu menikah nanti. Pas begitu menikah, datanglah laki kalian yang tamat wisu itu memercikkan air ke wajah. Bangun! Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang baru nikah, pengantin baru honeymoon kemarin. Wake up my honey. Wake up my darling. Dibentangkannya lah sajadah. Masya Allah. Apa judul kita malam ini, Bang? Di bawah mihrab cinta. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Apa kata mertua berbisik di sebelah? Ya Allah, beruntungnya kita dapat alumni wisu tu ya, Ma. Iya. Apa kata si istri? Iya, tak macam abang dulu. Abang ikhra 5 pun tak lulus. Tengok anak kita bertuah dapat menantu anak wisu kan? Sayup-sayup mereka pun keluar dari kamar, ditengoknya pintu terbuka. Oh, mau ditengoknya. Oh, sedang berjamaah menantu kita. Rupanya TV tak mati. La ilaha illallah. Fit and proper test pertama adalah solat. Jangan kalian nikah sama laki-laki tak solat. Seumur hidup kalian tak akan dapat kebahagiaan. Betul? Ustaz, saya ini sudah sempat nikah punya anak 2. Dulu saya tak tahu. Karena kami ini bukan orang baik. Saya setan lagi. Saya iblis. Gimana Pak Ustaz? Kau mesti tobat nasuha. Suamimu itu mesti kau ajak tobat. Jangan kau yang mengajak, nanti dia mengamuk. Tapi kau punya wali. Kalian yang perempuan-perempuan karena punya wali. Wali kalian ada 6. Wali kelas, wali murid tak masuk. Wali kalian ada 6. Yang pertama, ayah. Yang kedua, atuk. Yang ketiga, pakcik. Yang keempat, abang ayah. Yang kelima, abang. Yang keenam, adik laki-laki. Itu wali kalian. Jangan kalian musuhi wali kalian. Wali kalian yang menegur suami itu bukan intervensi rumah tangga. Tapi mereka ingin meluruskan. Dipanggilnya lah menantu babi hutan tadi. Sini kau sebentar. Kau tak sembahyang-sembahyang ini mau jadi apa kau? Hah? Sembahyang? Awas kau tak sembahyang besok. Nanti kami campakkan ke Sungai Deli kau. Alhamdulillah Ustaz. Setelah Ustaz kasih tahu berkumpul 6 wali-wali itu, alhamdulillah suami saya sedang sholat. Tapi saya sedih Pak Ustaz. Kenapa? Setelah sholat 2 hari, mati dia Pak Ustaz. Syahadat, akidah, ibadah. Yang keempat, akhlaknya baik. Anak-anak wisu akhlaknya baik. Sopan, jilbabnya panjang. Coba tengok, dari ujung sampai ke bawah. Sampai jilbab panjang. Saya tengok dia jilbab panjang. Kadang kalau kita keluar sana, dipakai mereka lah jilbab. Jilbab. Ada pula lagi model jilbab, leher tuh dililit. Ada pula jilbabnya di atas tertutup, di belakang. Ada pula yang celana tuh sempit, sampai menjerit paha tuh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi di wisu nampak, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Maka dia pakai baju kurung, pakai jilbab panjang. Kalian yang berjilbab bukan menjaga diri kalian. Kalian yang berjilbab bukan menjaga kehormatan kalian. Kalian yang berjilbab, kalian sedang menjaga kehormatan laki-laki yang ada di sekitar kalian. Coba kalau ada perempuan yang sangat tiba-tiba dia tidak berjilbab, jalan dia di depan wisu jalan Sisinga Mangaraja, tiba-tiba supir Sudaku itu namanya kan? Hah? Angkot. Kalau dulu namanya Sudaku. Ada lagi nang hijau namanya Kocan, masih ada lagi. Itu tiba-tiba menengok itu, mak menganga tadinya. Habis tabraknya 3 mobil. Tapi begitu kalian pakai jilbab, tertutup auratnya, masya Allah, mudah-mudahan kalian istiqomah semua insya Allah. Kalian pun yang lajang-lajang, kalian carilah perempuan yang berjilbab, jangan laki-laki yang berjilbab. Sekarang ada laki-laki yang tampilan macam perempuan, namanya lady boy. Muka lady, betis boy. Bahasa kerennya transgender. Dipotongnya barang tuh dikasihnya ke ayam. Haram. Haram. Dilaknat Allah. Makanya di Wisu tak ada itu. Ada di Wisu? Bilang aja tidak. Ada di Wisu? Tidak. Nanti anak-anak muda kalian buatkan grup namanya grup Be a Man. Jadi siapa yang periksa di pintu tuh periksa. Mana yang enggak jalannya enggak melambai? Nah, panggil sini, sini, sini, sini. Be a Man. Buat kau masuk program kami. Nama programnya Be a Man. Pagi-pagi ajar dia karate. Ha! Masukkan dia silat Melayu Deli. Oh! Memang awal-awalnya agak melambai dia. Ah! Tapi lama-lama sehat dia insya Allah. Insya Allah kalau berhasil program itu, nanti saya akan mengiklankannya. Daftarkan segera. Anak Anda melambai akan sehat. Pergilah ke program Be a Man Universitas Islam Sumatera Utara. Allahu Akbar. Saya nanti yang ceramah seluruhnya. La'anallahul mutasyabbihin minar rijal bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Kalian yang laki-laki, Allah menciptakan Adam dan Hawa. Kenapa pula kalian katakan Allah menciptakan Adam dan Asem? Yang terakhir, yang kelima, anak-anak muda pemimpin Islam melahirkan pemimpin muda generasi masa depan. Orangnya tidak sombong, rendah hati, tawadu. Tapi dia juga orangnya on time, tepat waktu. Acara di Wisu jam 2, jam setengah 2 sudah penuh. Luar biasa itu. Kadang-kadang berapa tempat saya ceramah, sudah setengah jam nunggu jamaah tak datang-datang. Ibu juga lah mukul rebana. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Sampai 99 tanya panitia, gimana Pak, jamaah belum juga datang, ulang balik. Ya Rahman, Ya Rahim. Datanglah jamaah umur 7 tahun ke bawah sama 70 ke atas. Yang 7 tahun ke bawah tuh lari sana, lari sini, lompat sana, lompat sini. Yang 70 ke atas tak bersuara sama sekali. Judul yang dikasih, pemimpin muda masa depan. Awak pun bingung, apa yang mau ku ceramahkan ini? Pemimpin muda masa depan. Mana mau ceramah? Tapi di Wisu yang hadir anak-anak muda semua, masya Allah. Luar biasa, luar biasa. Dah, habis dah.